إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعرف وإياكم جميعا من النار Wa billah rahiman wa rahmatullah. Baik, insyaallah taala pada kesempatan siang hari ini kita mengambil tema pembahasan terkait dengan zakatul fitr. Kalau masih ada waktu, mungkin kita bahas sedikit terkait dengan zakatul mal. Adapun pembahasan fikih kita terkait dengan ahkamul janais, terkait dengan sholat jenazah, insyaallah taala kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Zakatul Fitr atau juga sering disebut dengan Shadaqatul Fitr. Dan hukumnya wajib. Bagi setiap muslim dan yang dia tanggung dengan ketentuan dia memiliki kelebihan makanan yang dia gunakan untuk makan pada malam Id dan di Idul Fitr. Adapun dalil jadi disyariatkan di penutup bagi seorang muslim di bulan Ramadan untuk menunaikan zakatul fitr atau shadaqatul fitr. Jadi hadis riwayat al-Imam Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu radhiyallahu taala anhuma, dan juga dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dari lafaz Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadaqatal fitri 'ala shaghiri wal kabiri wal hurri wal mamluki. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mewajibkan shadaqatul fitr, zakatul fitr, bagi setiap muslim, baik yang kecil maupun yang dewasa, baik yang merdeka maupun yang budak, baik laki maupun perempuan. Wadzakari wal unsa. Zakat fitrah ini, zakatul fitr atau shadaqatul fitr yang biasa kita atau masyarakat kita menyebutnya dengan zakat fitrah. Ya. Ini ditunaikan sebelum keluarnya manusia menuju al-musalla. Sebelum keluarnya manusia menuju lapangan. Karena sholatul Id itu disunahkan untuk ditunaikan di al-musalla, di lapangan. Berdasarkan hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, disebutkan di dalam As-Sahihain, di dalam kitab As-Sahihain, yaitu Sahih Al-Imam Al-Bukhari dan juga Sahih Al-Imam Muslim, kunna nu'tiha fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'an min ta'amin, as-sa'an min sa'irin, as-sa'an min zabibin, as-sa'an min akitin. Dulu kita memberikan zakatul fitr pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semasa Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, yaitu dengan satu sha' berupa ta'am, ya, satu sha' berupa ta'am. Ya, ta'am ini sebutan untuk al-bur, gandum putih. Ya. Al-sa'an min sa'ir, atau satu sa' dari sa'ir, gandum merah. Al-sa'an min zabibin, atau satu sa' zabib, anggur kering. Kalau di negeri kita mungkin sangat mahal, anggur kering harganya mahal. Tapi di daerah penghasil anggur, ya, misalnya di Arab, ya, padang pasir, tapi anggur sangat subur dan sangat murah. Ya. Nah, harga anggur, ya, sekitar satu di mentang yang anggur yang besar-besar itu, yang merah itu, ya, cuma sekitar 100 real Yamani, ya, atau setara dengan 4.000 sampai 5.000 rupiah, ya, 1 kilo anggur yang merah yang besar itu, ya, cuma sekitar 100 real atau 5.000 rupiah. Jadi yang anggur dikeringkan 1 kilo mungkin di sana murah, tapi sampai di negeri kita mahal. Atau satu sok dari akik, yaitu susu yang dikeringkan, ya, susu bubuk. Akik itu sebenarnya bentuknya tidak bubuk, susu yang dibentuk seperti kue keringkan. Tapi tidak mengapa, ya, yang dalam bentuk bubuk, ya, dan tentunya orang yang fakir, yang miskin, yang jarang meminum susu mendapatkan sedekatul fitr berupa, ya, susu ginko atau susu bendera bubuk, ya, dapat 12 kilo setengah misalnya, maka mereka akan terasa sangat senang sekali, ya, akan merasa sangat senang sekali. Dan zakat ini sebagaimana yang telah kita bacakan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, radhiyallahu taala anhu, itu disyariatkan bagi yang kecil, yang besar, yang merdeka, yang budak, laki perempuan, kaya dan miskin. Ya, kaya dan miskin. Orang miskin juga wajib zakat kalau dia memiliki makanan yang berlebih untuk dirinya dan orang yang dia tanggung. Malam idnya ada, hari idnya ada, berlebih lah sisanya. Kalau dia memiliki sisa, berkewajiban untuk membayar zakat. Kalau tidak ada yang dia makan di hari id atau kurang, kan tidak ada kewajiban. Dan fakir atau miskin, dia mengeluarkan zakat dan mendapatkan zakat. Dan tentunya di dalam membagikan zakat tidak seperti, ya, sebagian masyarakat awam. Zakat seperti formalitas, dikumpulkan dari satu dibagikan rata, ya. Yang fakir, yang miskin, yang kaya, yang berkecukupan mendapatkan sama. Ini salah dan keliru. Ya. Maka si miskin, si fakir bisa mendapatkan lebih. Dia mungkin mengeluarkan zakat habis 10 kilo, bisa dia mendapatkan berikan 1 kuintal atau 2 kuintal dari apa? Zakat masyarakat di daerahnya. Adapun janin yang berada di perut ibunya, maka ini tidak bisa disebut as-saghir. As-saghir itu anak kecil. Maka tidak disyariatkan untuk mengeluarkan zakat bagi janin-janin yang berada di dalam perut ibunya. Sebagian para ulama, mereka menganggapnya mustahab, dicintai untuk mengeluarkan zakat janin yang sudah ditiupkan roh padanya, yaitu di usia yang ke-6, 4 bulan. Janin kalau sudah 4 bulan, sebagian mengatakan, nah, sudah tidak wajib tapi disukai, ya, mustahab, dicintai untuk dikeluarkan zakatnya. Karena as-sahir, pengertian as-sahir itu tidak masuk padanya al-janin, la yusrah. Ya. Adapun hadis dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, bahwasanya annahu kana yukhriju zakata al-fitri 'anil janin min batni ummihi, bahwasanya dahulu Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu mengeluarkan zakat bagi janin yang ada di perut ibunya. Hadis ini la yasbut, ya, hadisnya tidaklah nam, la yasbut, tidaklah ada, ya, nam, tidak sahih. Dan bahkan sebagian para ulama menyebutkan bahwasanya mengeluarkan zakat bagi janin itu ijma' wajib yang di dalam perut. Padahal perkara ini adalah khilaf, ya. Nah, saya harap yaitu banyak dari kalangan para ulama mereka menukilkan ijma' sepakat bahwasanya zakatul fitr itu hukumnya wajib, ya, yang ingin saya sampaikan. Zakatul fitr itu sebagian para ulama menukilkan ijma', enggak ada khilaf, enggak ada perbedaan, ya. Wal haqiqah, ya, ada perbedaan, sebagian para ulama mengatakannya tidak sampai wajib, ya. Tetapi pendapat yang rajih adalah pendapat mayoritas jumhur dari kalangan para ulama bahwasanya zakatul fitr itu wajib berdasarkan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadaqatul fitr, ya, min Ramadhan sha'an min tamrin aw sha'an min sya'irin 'alal 'abdi wal qurri was-shahiri wadh-dzakari wal unsa was-shahiri wal kabiri minal muslimin. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan shadaqatul fitri dari bulan Ramadhan satu sha' dari tamr kurma atau satu sha' dari gandum bagi setiap muslim, ya. Baik dia merdeka atau dia usia atau laki atau perempuan, kecil maupun besar. Dan farada di makna wajib atau aujab, ya, mewajibkan. Dan kewajiban ini bagi setiap orang dari hartanya, ya. Kewajiban ini bagi setiap orang dari hartanya. Seorang wanita, andai kata dia memiliki harta, maka dia dituntut untuk mengeluarkan zakat dari hartanya. Anak kecil, andai kata dia memiliki harta, maka bisa orang tuanya untuk mengambilkan dari zakatnya, diambilkan dari harta anak tersebut. Kemudian zakat yang dikeluarkan adalah satu shaq. Dan satu shaq ini mencakup untuk seluruh jenis makanan. Tidak dibedakan antara bur, ya, gandum putih ataupun dengan gandum merah. Tidak dibedakan antara zabib dengan, ya, kurma. Tidak dibedakan antara susu dengan beras, susu kering, ya. Maka kewajibannya mengeluarkan satu shaq. Jadi mengeluarkan pendapat jumhur. Sebagian para ulama mereka ada ya, sebagian para ulama kalau yang dizakati itu dengan gandum putih, maka zakatnya setengah sok. Ya. Satu sok itu 4 mud. Satu mud adalah 2 telapak tangan kita. Ya. Ini berarti apa? Satu mud. Ya, 2 mud, 3 mud, 4 mud. Jadi apa? Satu sok itu adalah 4 mud. Tetapi yang menjadi ukuran tangannya siapa? Ya, yaitu satu sok an-nabawi, ya, yang muktabir, ya, yang sedang, tidak yang paling besar, tidak yang kecil, tapi yang sedang. Maka mungkin kita akan menjumpai perbedaan di dalam para ulama di dalam menetapkan berapa kilo, ya, berapa kilo satu sok itu. Ya. Karena memang sok itu ukurannya 4 kali mud, 1 mud 2 telapak tangan. Maka ada yang 2,4 atau 2,400 gram, ada yang 2,500 gram, ada yang menetapkan mungkin lebih dari itu. Ya. Dan Asy-Syaikh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menetapkan ya 2040 gram. 2 kilo lebih 40 gram atau 2,040. Ya. Jadi tidak sampai 2 kilo. Nah, tidak sampai 2 lebih 1 on. Tidak sampai. Ya, cuma 2,40 gram, ya, 2 kilo lebih 40 gram. Kemudian jadi terjadi khilaf di antara ulama tentang berapa ukurannya. Ada yang menyebutkan 2,5 kilo, ada 2,2 ya, kilo, ya. Ada yang menetapkan sampai 3 kilo, ya. Cuman itu 3 kilo ini sangat berlebih, ya. Sangat berlebih. Bagaimana yang menetapkan tadi, Asy-Syaikh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menetapkan 2 kilo lebih 40 gram, ya, 2 kilo lebih 40 gram. Kemudian adapun jenis yang dikeluarkan disebutkan di dalam hadis, ya, kunna nukhrizu fi zamani Nabi sallallahu alaihi wasallam sha'an min ta'amin ay al-qur, ya, aw sha'an min sa'irin aw sha'an min tabin aw sha'an min zabibin aw sha'an min akidin. Disebutkan dalam hadis, dahulu kami mengeluarkan zakat pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa 1 sok dari gandum putih, 1 sok dari gandum merah, 1 sok dari kurma, 1 sok dari zabib anggur kering, 1 sok dari susu kering. Maka zakat dikeluarkan dari makanan-makanan yang bisa disimpan, ya, bukan dari yang basah, bukan kurma basah, bukan gandum basah, ya, bukan anggur basah, tapi makanan yang disebutkan tadi, makanan-makanan yang bisa disimpan. Dan tentunya makanan-makanan ini, ya, makanan yang bisa disimpan dan menjadi makanan mereka. Maka para ulama menukilkan makanan penduduk suatu negeri. Dan makanan kita beras, tapi boleh mengeluarkan dari apa yang disebutkan tadi. Adapun jenisnya kan macam-macam, ada yang bagus, ada yang jelek, ya. Maka bisa sah semuanya, ya, mengeluarkan dari jenisnya. Jenis yang kualitas bagus, kualitas rendah, sah. Tapi yang afdal, yang bagus adalah mengeluarkan yang jenis yang paling bagus. Yang disebutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi cuma lima. Disebutkan sahabat tadi cuma lima saja, ya. Hur, sa'ir, tamar, zabib, akib, susu kering, ya. Apakah boleh mengeluarkan dari selain dari itu? Kalau zakat, ya, cuma disebutkan empat. Hur, sa'ir, tamar, ya, zabib. Apakah boleh mengeluarkan selain dari itu? Banyak dari para ulama, ya, mereka membolehkan mengeluarkan selain dari lima ini dari makanan pokok suatu negeri. Makanan pokok dari suatu negeri yang kaum muslimin di situ. Mereka beralasan yang disebutkan ini, lima jenis ini adalah makanan yang menjadi makanan pokok pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau di negeri kita saat ini makanan pokoknya adalah beras, ya, maka afdol kita mengeluarkan zakat kita beras bukan gandum, ya. Mungkin mereka bingung, apalagi gandum yang belum diolah, ya, masih bulat-bulat. Dan sebagian para ulama mereka menyebutkan, ya, hanya lima ini saja, ya, mencukupkan hanya lima ini saja, karena ibadah, ya, dan sudah ditentukan jenis-jenisnya, maka mencukupkan, ya, dari lima perkara ini. Al-amru, perkara ini adalah khilaf, ya, khilaf banyak dari kalangan para ulama, mereka berpendapat lebih, ya, 6, 3 harus 5 ini, tetapi mengeluarkan dari makanan pokok dari suatu negeri. Kemudian Bagaimana dengan mengeluarkan zakat berupa an-nukut? Mengeluarkan zakat berupa uang, ya. Tentunya mengeluarkan zakat dengan uang ini, ya, perbuatan yang khilaf, menyelisih perbuatannya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak membayar dengan nukut, tidak membayarnya dengan emas, tidak membayarnya dengan perak, ya. Tetapi mereka membayar dengan satu sok korma, satu sok apa itu syair, satu sok bur, satu sok akid. Maka layu jizi, tidak sah, ya. Tidak sah seseorang mengeluarkan dengan nukut, karena menyelisih perbuatannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyelisih pula perbuatan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian waktu paling lambat, paling akhir mengeluarkan zakat fitrah. Warroji, pendapat yang roji dari pendapat para ulama, bahwasanya zakat fitrah itu, ya, menjadi wajib, ya, fi ghurubi syamsi akhir yaum min ayami Ramadan, ya, yaitu dengan tenggelamnya matahari, ya, dengan tenggelamnya matahari di akhir dari bulan Ramadan. Ini waktu wajib. Dalilnya apa? Bahwasanya beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari hadis Ibnu Abbas, faradz zakat al-fitri tukan lis-sha'imi min al-lahwi wa rafath. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitr sebagai pembersih, ya, bagi orang yang puasa dari perbuatan sia-sia dan ar-rafat, perbuatan yang mengandung dosa. Dan puasa itu usainya, ya, dengan tenggelamnya matahari di hari terakhir dari bulan Ramadan. Jadi apa itu waktu wajib. Jadi kalau ada orang yang wafat meninggal sebelum, ya, matahari tenggelam, ya, misalnya tanggal 29 Ramadan dia meninggal pada asar wafat, berarti dia tidak ada kewajiban apa? Membayar zakat, ya. Kalau dia wafat setelah tenggelam matahari, puasa atau tidak puasa, ya, kemudian setelah matahari tenggelam baru wafat, maka apa? Tetap kewajiban untuk membayar zakat, ya. Masih ada tanggungan kewajiban zakat. Begitu pula kebalikannya. Seorang bayi yang dilahirkan sebelum matahari tenggelam, maka apa? Ada kewajiban untuk di zakat. Janin, ya, lahir sebelum matahari tenggelam, ya, maka apa? Dia wajib untuk dizakat. Dan apabila ya, lahirnya setelah matahari tenggelam, tanggal 29 Ramadan, ya, selesai 6 puasa, ya, matahari tenggelam baru lahir, maka apa? Tidak ada kewajiban untuk menzakati janin tersebut. Paham? Jadi apa? Waktu wajibnya yaitu apa? Ketika 6 tenggelam matahari. Ya. Patokannya, ya, patokannya kalau seseorang wafat sebelumnya, maka tidak ada zakat. Kalau wafat setelah tenggelam matahari, maka wajib zakat. Bayi yang dilahirkan sebelum matahari tenggelam, maka kena zakat. Tapi kalau bayi yang dilahirkan setelah tenggelamnya, maka tidak ada kewajiban zakat. Ya. Di sana juga ada patokan-patokan seperti ini pada zakat al-hubub al-kamar, ya. Al-hubub buat kamar, zakat untuk buah-buahan atau biji-bijian, ya. Itu patokannya adalah biji-bijian itu sudah memiliki sifat as-shalah, memiliki sifat yang sudah bisa dipetik. Ya, kalau biji-bijian itu sudah mengeras, kalau buah-buahan sudah tua menguning atau memerah, maka itu sudah ada kewajiban untuk dizakati. Ya. Kalau padi, ya, yang berpendapat padi adalah dizakati, padinya masih empuk, maka tidak ada kewajiban zakat. Maka kalau seseorang menjual padinya, misalnya, menjual padinya masih di atas pohonnya, masih muda, maka dia tidak ada kewajiban zakat. Misalnya menjual sawah beserta padinya, maka zakatnya nanti sama si pembeli. Karena waktu wajibnya, yaitu apa? Buku sholat sudah nampak kebaikannya. Tapi ketika dia menjualnya, itu padinya sudah mengeras, ditebaskan, ya, sudah mengeras siapa nih? Maka zakatnya ada pada siapa? Si pemilik penjual tadi, karena menjualnya sudah keras. Itu batasan wajib, ya, yaitu budu sholat sudah nampak kebaikan. Ikhwanana fillah rahiman wa rahimakumullah. Adapun waktu, waktu mengeluarkannya, ya, di sana ada waktu afdal, ya, ada waktu mubah. Adapun waktu yang afdal mengeluarkan, ya, zakat fitr itu adalah setelah sholat fajar, ya, setelah sholat subuh pada hari Id, ya, sebelum pergi ke musala. Dalilnya apa? Hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, "Kunna nukhrijuha fi zamani Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal fitr sha'an min ta'amin." Ya. Kita dahulu mengeluarkan pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaumal fitr, hari berbuka. Ya. Satu sok dari makan, ya, yaitu di waktu subuh, di waktu subuh yaumul fitr, ya, setelah sholat fajar sampai sebelum sholat. Kemudian juga hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Amara biha an tu'addi aw an tu'adda qabla khurujin nas ila musalla, ya, yaitu diperintahkan untuk mengeluarkan zakatnya sebelum keluarnya kaum muslimin menuju lapangan. Karena waktu-waktu ini adalah waktu yang bisa memasukkan rasa bahagia kepada hari yang bahagia kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin. Ya. Apakah boleh mengeluarkan zakat sebelum waktu itu? Itu waktu afdolnya itu. Pada sholat fajar sampai apa? Qabla sholat. Maka boleh hukumnya. Sehari atau dua hari. Ya, sehari atau dua hari sebelum sholatul id, maka boleh. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Al Imam Al Bukhari dari Nafi' dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, kanu yukhrijuna qabla fitri yaumin aw fi yaumin. Disebutkan dalam Sahih Al Imam Bukhari dari Nafi' dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, dahulu mereka para sahabat, mereka mengeluarkan shadaqatul fitr, ya. Nah, satu hari atau dua hari sebelum Id. Apakah boleh lebih dari itu? Ya, seminggu sebelumnya atau awal puasa mengeluarkan shadaqatul fitr, apakah boleh? Terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Yang lebih hati-hatinya, ya, tidak lebih dari itu, ya, dua hari atau satu hari sebelum Id. Kalau madhab al-Imam Asy-Syafi'iyah, madhab Syafi'iyah berpendapat boleh sah mengeluarkan shadaqatul fitr walaupun dari awal puasa. Walaupun dari awal puasa. Yang lebih utama dan lebih hati-hati, kita tidak mengeluarkan zakat, ya, melainkan sebelum sehari atau dua hari dari bulan dari waktu Id. Karena demikian yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka mengeluarkannya sehari atau dua hari sebelum Id. Yang afdal kan, ya, berdasarkan hadis Ibnu Umar dan Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, yang afdal dikeluarkan di hari Id yaitu ba'da shalatul fajr sampai sebelum salat. Apakah dan tidak diperbolehkan untuk mengeluarkan, ya, tidak diperbolehkan untuk mengeluarkan ba'da shalatul Id dengan sengaja. Ya, dengan sengaja. Karena shadaqatul fitr itu hukumnya wajib dan memiliki waktu yang telah ditentukan. Yang mengakhirkan dengan sengaja, berarti apa? Yang mengakhirkan dengan tidak sengaja, maka sah. Yang mengakhirkannya dengan, ya, sengaja tanpa ada uzur, maka dia berdosa dan tidak sah, ya, dan tidak sah. Dan tidak menjadi zakatul fitr, tapi menjadi shadaqah biasa. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man addaha qabla shalah fa huwa shadaqatun aw zakatun maqbulatun wa man addaha ba'da shalah fa huwa shadaqatun min shadaqat." Ya. Barang siapa yang menunaikannya sebelum sholat, maka itu adalah zakat yang diterima. Dan barang siapa yang menunaikannya setelah sholat, maka itu adalah setelah sholat, maka merupakan shadaqah biasa, ya. Kalau ada udzur, maka, ya, tidak berdosa dan diterima, ya, walaupun sebelum sholat. Kalau ada udzur, misalnya dia tidak tahu kalau ini adalah hari Id. Kemudian Yang perlu diingatkan juga, di dalam membayar zakatul fitr itu yang menjadi ikrah sampainya zakat itu kepada siapa? Kepada si penerima. Jadi kalau belum sampai ke penerima, ini sudah saya siapkan untuk saya kasihkan orang pakai, tapi masih di rumah. Maka belum dikatakan dia membayar zakat itu. Atau mungkin ada panitia, dikasihkan ke panitia, dan panitia belum membayarkan, ya. Maka belum, ya, terkeluarkan, tersalurkan kepada, kepada orang yang dituju, orang fakir, orang miskin, maka dia belum menunaikan. Jadi al-ikrah, ya, sampainya, ya, zakat tersebut kepada siapa? Si penerima. Ya. Kalau hanya sekedar sudah saya siapkan tapi belum disalurkan, ya. Atau sudah ada orang yang akan saya beri. Si fulan adalah seorang miskin, si alan adalah seorang fakir. Saya berikan, saya niatkan kepadanya. Belum sampai kepadanya, maka belum, ya. Belum teranggap dia telah menunaikan shadaqatul fitr. Ikhwanana fillah rahimani wa rahmatullah. Dan tentunya masih banyak yang belum kita selesaikan. Dari pembahasan zakatul fitr ini, dan ikhwan alhamdulillah bisa membaca atau bertanya terkait zakatul fitr. Dan kewajiban, dan jangan menjadikan bingung terkait dengan zakat itu diambilkan dari hartanya, ya, dari hartanya. Orang tua bisa mengambilkan dari harta. Kalau tidak ada atau tidak membayarkannya, adalah yang wajib adalah orang yang menanggung nafkahnya. Ya, seseorang membayar dirinya atau orang yang menanggung nafkahnya yang berkewajiban apabila yang ditanggung tidak membayar. Anak kita punya harta, dia tidak membayar dari hartanya. Dan boleh, karena zakat itu adalah diambilkan dari harta, kita mengambilkan dari harta anak kita, kemudian membayarkan itu. Tapi kalau tidak, maka apa? Si yang menanggung nafkahnya berkewajiban untuk membayar. Ya. Istri kita enggak membayar, dia punya harta. Maka apa? Yang memiliki nafkah, yaitu suaminya, berkewajiban membayarkan untuk istri. Saya ikhwanana fillah rahimani wa rahmatullah, yang dapat kita sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'akum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.